وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والعدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan kajian Sahih Muslim bab yang ke-81. Babu istihbabi ityan salati biwaqarin wa sakinatin wan nahyi an ityanha sa'yan. Anjuran untuk mendatangi sholat dengan penuh ketenangan dan ketentraman, penuh al-waqar, rasa mengagungkan, as-sakinah adalah ketenangan, dan larangan mendatangnya dengan tergesa-gesa, berlari atau cepat-cepat sa'i. Hadis 1358, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Amr An-Naqib wa Zuhair bin Harb qalu haddatsana Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri an Sa'id an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam ha qala haddatsani Muhammad bin Ja'far bin Ziyad qala akhbarana Ibrahim ya'ni ibn Sa'ad عن الزهري عن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ح قال وحدثني حرملة ابن يحيى واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن الشهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah dengan jalur yang berbeda, bahwasanya Abu Hurairah mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila solat telah ditegakkan, yakni telah diqamatkan, maka datangilah solat itu, janganlah mendatangi solat itu tas'aw, yakni berlari atau lari-lari kecil, yakni seperti terburu-buru. Waktuha tamshun, datangilah solat itu dengan cara berjalan kaki, yakni lawan dari sa'i. Wa alaikum sakinah, wajib kepada kalian adalah sakinah, ketenangan, yakni tetaplah tenang. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapatkan lakukan, kerjakan. Wa ma fa'atakum fa'timu, apa yang terlewatkan sempurnakan. Imam Nawawi dia mengatakan fihi an-nadbu al-akidu ila ityan salati bisakinah wa waqar wa nahyu an ityanha sa'yan sawa'un fihi salatu jum'ah wa ghayruha sawa'un khafa fawta takbirati al-ihram am la. Dalam hadis ini terdapat anjuran yang ditekankan. Untuk mendatangi sholat dengan penuh ketenangan dan pengagungan, penghormatan. Ini kita datang ini, datang kepada sesuatu yang terhormat. Dan larangan mendatanginya sa'yan, berlari tadi, atau tergesa-gesa. Apakah itu sholat Jumat atau yang lainnya? Apakah itu khawatir ketinggalan takbiratul ihram atau tidak? Kita tahu keutamaan takbiratul ihram. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, orang mendapatkan takbiratul ihram bersama imam 40 hari, maka dituliskan kepadanya dua kebebasan, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar, bebas dari kenifakan dan bebas dari api neraka. Kalau seandainya kedengaran iqamat lalu wajar gitu, supaya takbiratul ihram. Bagaimana mendapatkan takbiratul ihram? Ulama mengatakan kita mendapatkan imam takbiratul ihram dan kita sudah di dalam saf. Jadi apakah ketergesaan itu di dalam khawatir untuk ketinggalan suatu yang mulia, keutamaan, yaitu takbiratul ihram, atau tidak? Wal muradu biqaulihi ta'ala, adapun maksud dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, fas'au ila dhikrillah, as-sa'i juga di sini, tapi sa'i di sini maknanya adalah adzhab, pergilah. Fas'au ila dhikrillah, pergilah kepada mengerjakan sholat. Yuqalu sa'aitu fi kada aw ila kada ay idza dhahabtu ilayhi wa amiltu fihi. Dikatakan aku melakukan sa'i di hal ini atau ke hal itu. Maksudnya adalah aku pergi kepadanya dan melakukan di dalamnya. Wa minhu qawlu ta'ala wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Sa'a di sini adalah usaha yang dilakukan oleh manusia. Tidak ada bagi manusia itu apa yang kecuali apa yang diusahakan. Sa'yu ila itu adalah adzhabu ila, pergi. Qala ulama, ulama mengatakan والحكمة في إتيانها بسكينة والنهي عن السعي حكمة di dalam في إتيانها بسكينة والنهي عن السعي حكمة di dalam mendatangi solat itu dengan tenang dan larangan dari tergesa-gesa mendatangi solat. أن الذاهب إلى صلاة عابد في تحصيلها ومتوصل إليها فينبغي أن يكون متأدبا بآدابها وعلى أكمل الأحوال. وهذا معنى الرواية الثانية فإن أحدكم إذا كان يعبد إلى الصلاة fahuwa fi salatin. Karena orang yang berangkat ke solat amidun fi tahsiliha, sengaja untuk melakukannya, yakni ini datang ke sholat itu, yani amidun, yani qasid. Memang dia datang dari rumah ke masjid itu memang tujuannya adalah untuk mendapatkan sholat. Wa mutawassilun ilaiha, yani berhubungan dengannya. Kalau seandainya begitu, orang memang sengaja datang ke sholat, menyambung dengan sholat, maka sepantasnya dia itu beretika dengan etikanya sholat. Hendaklah dia mendatangnya dalam keadaan yang paling sempurna. Ya, di antaranya juga dalam kita datang sholat, ya bin Adam khudu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasanmu ketika setiap ingin mengerjakan sholat. Hendaklah seorang yang sholat datang mengerjakan sholat dalam keadaan yang paling sempurna. Maka ini makna dari riwayat yang kedua, fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila shalah ila shalati fa huwa fi shalati. Sesungguhnya salah seorang di antara apabila dia sengaja berangkat ke dalam ke salat, pergi mendatangi salat, sesungguhnya dia sudah dikategorikan sebagai di dalam salat. Kesengajaan dia ada berangkat keluar dari rumahnya itu sudah dinilai di dalam sholat. Maka oleh karena itu hendaklah di dalam kedatangannya ke sana itu juga adalah melakukan adab-adabnya, yaitu ketenangan. Dan kita lihat lagi bahwa yang diharapkan dalam sholat itu adalah khusyuk. Tidak akan mungkin seorang yang sholat bisa khusyuk kalau seandainya dia berlari untuk menghadiri sholat. Sholat dia, gimana dia akan ya, bisa khusyuk sementara tenafusnya atau nafasnya naik turun naik turun. Nah ini ya, ini akan menghilangkan intisari dari sholat itu. Wa qawluhu idza uqimatis sholatu, perkataannya apabila ditegakkan sholat, idza innama dzakara innama dzukira al-iqama litanbih biha ala ma siwaha. Ini disebutkan iqama, ya, untuk mengingatkan yang lainnya. Lianhu idza naha an ittiyaniha sa'yan fi halat al-iqam fi hal al-iqam ma khawfi fawt ba'dha fa qila al-iqamah awla wa akkadu dhalik ببيان العلة فقال صلى الله عليه وسلم فإن أهدكم إذا كان يعمل إلى صلاة فهو في صلاة وهذا يتناول جميع الأوقات الإيئتيان إلى الصلاة فأكد ذلك تأكيدا آخر قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموه فحصل فيه تنبيه وتأكيد لئلا يتوهم متوهم أن النهي إنما هو لمن لم يخف فوت بعض الصلاة فصرح بالنهي فإن فات من الصلاة ما فات وبين ما يفعل في ما فات. Diingatkan, disebutkan tadi, إذا أقيمت الصلاة, apabila solat itu ditegakkan, itu diingatkan dengan iqamah, menegakkan sholat. Bahwa sholat kalau seandainya orang sudah qamat, perlu lagi kita tergesa-gesa. Karena di dalam tergesa-gesa, di dalam ketika kita mendengar iqamat, karena harapan kita untuk mendapatkan yang utama, yaitu mendapatkan takbiratul ihram. Kalau mendapatkan yang utama itu dilarang kita untuk bergesa-gesa, maka yang lain juga lebih atau lebih utama kita tidak untuk tergesa-gesa. Ditambah lagi penjelasan illat, sebab kenapa kita tidak mesti kita tergesa-gesa. Karena ketika kita sholat itu dinilai sebagai kita sedang sholat, ketika kita sengaja melakukan sholat. Fahadha yatanawalu jami'a awqatil itiyani ila sholat. Ini meliputi seluruh waktu kondisi kita mendatangi sholat, baik di awal atau di tengah sampai di belakang. Sehingga ditekankan oleh Nabi, apa yang kalian dapatkan, kerjakan apapun. Sampai-sampai berarti kalaupun kita hanya mendapatkan tasyahud akhir, sudah kerjakan. Apa yang kita dapatkan, lakukan. Apa yang terlewatkan, sempurnakan. Ya. Disebutkan di sini fihi tanbih wa ta'kid bila alla yatawahhamu mutawahhim. Ini fama adraktum fasallu wama fatakum fatimu. Apa yang kalian dapatkan, kerjakan. Dan apa yang terlewatkan, sempurnakan. Dengan hal ini terwujudlah tanbih, yakni sebagai pengingat, apa namanya, mengingatkan, yakni menjadi catatan di sini bahwasanya memang hal itu adalah untuk seluruh waktu sholat. Dan ini adalah penekanan agar orang tidak memahami bahwa larang itu hanya bagi orang yang liman lam yakhaf fautu ba'da shalah, orang yang tidak khawatir kehilangan sebagian dari sholat. Fasarraha fil nahyi, lalu dinyatakan larangan itu. Maka apa yang hilang, terlewatkan dari sholat, itu terlewatlah. Lalu dijelaskan, lakukanlah apa yang sudah terlewatkan. Jadi mau semuanya. Jadi tidak perlu lagi kita misalkan, apalagi misalkan imam baca pengen dapat ruku misalkan, supaya dapatkan rakaat. Ya, man adraka raka'ah fadkat adraka as-salah. Mendapat rakaat itu dengan cara mendapatkan ruku. Dalilnya adalah hadis Abu Bakar, bahwasanya dia mendapatkan Nabi SAW sedang ruku, lalu dia ruku di tengah masjid. Pas sedang ruku, dia berjalan masuk ke dalam saf. Setelah sholat, Nabi SAW mengatakan, zadakallahu hirsan wala ta'ud, semoga Allah memberimu semangat yang tinggi, jangan kembali. Ulama menafsirkan wala ta'ud ini, jangan kembali mengerjakan sholat. maka dianggaplah sholat yang tadi itu sah. Ada lagi mengatakan jangan diulangi lagi. Dan Ibnu Mas'ud pada suatu hari dia terlambat dengan seorang muridnya, dan dia mendapatkan ruku bersama imam. Lalu ketika imam salam, dia salam, muridnya berdiri, dia tarik tangannya ke bawah. Ya, ini menunjukkan bahwa seorang mendapatkan ruku bersama imam, ya, maka dia sudah mendapatkan rakaat. Jadi walaupun tadi kita sebutkan kekhawatiran terlewatkan ruku karena ingin mendapatkan rakaat juga, tetap juga tidak boleh tergesa-gesa. Kita dari luar mendengar bacaan imam sudah di ujung nih, kayaknya imam ini mau berhenti, mau ruku. Kenapa enggak? Harus tetap sakinah wa waqar. Tapi hadis yang kedua dari bab ini, hadis 1359, haddatsana Yahya ibn Ayyub wa Qutaibah ibn Sa'id wa ibn Hujrin an Ismail ibn Ja'far qala ibn Ayyub haddatsana Ismail qala akhbarana al-Ala an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tuyiba lis-salati fala ta'tuha wa antum tas'un wa atuha wa alaikum as-sakinah fama adraktum fasallu wa mafatakum fa'atimmu fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila salati fa huwa fi salatin. Idza tuyiba bis-salah, maknanya idza uqimat, apabila ditegakkan. Sumiyatil iqamatu taqwiban li'anna du'a ila salah ba'da du'a bil adhan min qawlin thaba ay idha raja'a idha tuyiba bis salah, yani apabila kembali dipanggil untuk salat, ya, artinya apabila qomat. Karena tathwib itu adalah memanggil untuk sholat setelah memanggil untuk sholat. Memanggil pertama adzan untuk orang jauh, memanggil kedua untuk orang yang sudah hadir. Saba artinya adalah raja'ah. Tapi sebelumnya dikatakan di sini, ya, tapi fala ta'tuha wa antum tas'un, jangan kalian mendatanginya sementara kalian berlari. Wa tuha wa alaikum as-sakinah, datangilah salat itu sementara kalian, ya, wa alaikum as-sakinah, datangilah di mereka dan kalian tidaklah tenang. Fama adabtum fasallu wa mafatakum fa'atimu, apa yang terlewatkan, apa yang kalian dapatkan maka kerjakan, apa yang terlewatkan sempurnakan. Fa inna ahadakum idza kana ya'midu ila salati fa huwa fi shalah, sesungguhnya salah seorang di antara apabila dia sengaja datang ke salat sementara sebenarnya dia adalah dalam keadaan salat. Qawluhu wa ma fatakum, apa yang terlewatkan darimu, dalilun ala jawazi qawli fatatna as-salah wa annahu la karahata fihi wa bihadha qala jumhur ulama wa karahu ibn sirin wa qala innama yuqalu lam nudrikha. Jadi perkataan wa mafatakum ini dalil bolehnya kita melewatkan, mengatakan sholat telah melewati kita. Yani sholat telah berlalu. Boleh dikatakan seperti itu dalam ungkapan, tidak ada karahannya menurut jumhur. Tapi Ibnu Sirin dia mengatakan tidak pantas kita mengucapkan bahwa sholat telah melewatkan kita. Tapi ungkapannya sholat, kita menjumpai sholat atau mendapatkan waktu sholat. Ya ini ta'aduban. Kita beradab dalam memilih kata-kata. Akan tetapi Nabi sendiri mengatakan mama fataku, ya, Fatim, apa yang terlewatkan terhadap kalian dari sholat itu, maka sempurnakan. Wa mafatakum fa'atimmu. Hakadha dhakarahu Muslim fi akthar riwayatihi. Wa fi riwayatin faqdi ma sabahak. Yani qada'lah, ya, apa yang telah mendahuluimu. Wa ikhtalafa al-ulama fi al-mas'alah. Terjadi perbedaan ulama dalam permasalahan ini. Faqala Syafi'i wa jumhur ulama min as-salaf khalaf. Ma adrakahu al-masbuq ma'al imam awwal salatihi. Baik, ini apapun mahalun nizahnya apa? Apa substansi permasalahannya apa? Apa yang terlewatkan sempurnakan. Kalau dalam riwayat yang lain, apa yang telah mendahulumu diqadha. Berarti di sini permasalahannya apa? Kita ada taruhlah sholat zuhur 4 rakaat. Kita dapatkan pada rakaat ketiga. Kalau menurut yang pertama, ini yang dikatakan Imam Syafi'i, apa yang kamu dapatkan, lakukan. Itulah rakaat pertamanya. Yang terlewatkan dia sempurnakan. Tapi bagi orang yang mengatakan faqdi, apa yang terlewatkan, bayarkan, qadha'an. Berarti ketika dia masuk rakaat berapa bersama imam, maka itulah rakaat dia. Ya? Rakaat yang terlewatkan dia qadha setelahnya. Berarti dia masuk kepada rakaat 3, rakaat 4, kemudian dia berdiri, dia qadha rakaat 1 dan 2 nya. Sehingga dia baca apa? Al-Fatihah dengan surat. Ya. Jadi ini terjadi perbedaan pandang ulama. Apa yang kita pelajari dengan Syekh Abdul Muhsin Abbad juga, beliau mengatakan bahwa rakaat yang kita dapatkan bersama imam itulah rakaat pertama kita. Inilah pendapat Imam Syafi'i dan mayoritas ulama min as-salaf wa khalaf, ulama terdahulu dan belakangan, bahwa rakaat yang kita dapatkan bersama imam itulah rakaat pertama atau itulah awal sholatnya. Hatta sampai sholat jenazah juga. Taruhlah misalkan sholat jenazah kita masbuk nih. Gimana? Ada orang kejarnya imam. Allahu Akbar, maksudnya Al-Fatihah, Allahu Akbar. Imamnya enggak, itu ngejar imam lah ya. Ada juga orang mengejar imam di salam sholat, terutama ketika i'tidal. Dia dapatkan imam i'tidal. Takbir yang ruku dia dulu, kemudian dia kejar imam. Tidak, itu salah. Ya. Tapi ketika dia dapatkan imam i'tidal, ya langsung dia masuk ke dalam i'tidal. طيب kita lanjutkan. Wa ma yatihi bihi ba'da salamihi, wa ma yati bihi ba'da salamihi akhiruha. Yang dia dapatkan bersama imam itu yang pertamanya, bagian pertama dari sholatnya. Apa yang dikerjakan setelah imam salam itu adalah bagian akhir dari sholatnya. Ya. Wa'akasahu Abu Hanifah wa ta'ifatun wa'an Malik wa ashabuhu riwayatani kamadhabaini. Abu Hanifah dia panik. Yang dia dapatkan bersama imam itu ada bagian belakangnya yang dia yang terlewatkan, itulah bagian depannya dari sholat. Begitu juga dari Imam Malik, ya, wa ta'ifah, sekelompok dari ulama. Imam Malik dan pengikutnya ada dua pendapat. Ya. Wa hujjatu haula, dalil mereka ini adalah waqdi ma sabaqa. Qadha'lah apa yang telah mendahulimu. Berarti kayak tadi yang saya terangkan, setelah salam berarti dia mengqadha yang pertama. Wa hujjatu jumhur anna aktsar riwayah wa ma fatakum fa'atimmu. Argumen dari para jumhur, dan ini adalah lafaz kebanyakan dari riwayat, wa ma fatakum, apa yang terlewatkan kalian, fa'atimmu, sempurnakan. Ya. Berarti kalau sempurnakan adalah yang sisanya. Jadi dia dapatkan sholat, yang dia dapatkan bersama imam itu adalah awal sholatnya. Wajabu an riwayati faqdi waqdi ma sabaqak. Lalu jumhur menjawab atau mengarahkan riwayat qadha'lah, apa yang telah mendahulimu, maksudnya maksud dari qadha' itu al-fi'l, laksanakan. Wa qadha' mustalah alaihi inda jumhur inda fuqaha wa qad kathara isti'mal qadha' bi ma'na fi'l la al-qadha' al-mustalah alaihi inda fuqaha, bukan qadha' yang maksud sini yang diistilahkan oleh ahli fikih. Ya. Akan tetapi yang dimaksud adalah makna qadha', dan banyak pemakaian qadha' ini adalah apa nama maknanya adalah fi'il. Di antara firman Allah faqadahunna sab'a samawat. Allah menciptakannya, melaksanakannya dengan tujuh lapis langit. Fa'idha qadaitum manasikakum ay fa'idha fa'altum manasikakum fa'idha qudiyatis salah ay fa'idha fu'ilatis salah. Maka yang kuat itu pendapat adalah apa yang terlewatkan, apa yang didapatkan bersama imam itu adalah awal rakaat kita, ya, awal rakaat kita, dan kemudian sempurnakan. Maka terkadang itulah yang menjadikan adab orang sholat maghrib itu aneh. Karena ini dasarnya, kalau dia masbuk dua rakaat, dia dapatkan imam satu rakaat. Kalau muqadha'nya bagaimana dia mengerjakannya? Rakaat kedua dia tidak duduk. karena dia mengqada rakaat pertamanya yang terlewatkan. Ya, kemudian dia kerjakan mengqada rakaat keduanya dengan tasyahud. Seperti itu jadinya. Ya, karena dia mengqada sehingga dia tidak ada yang apa? Tidak ada empat kali tasyahud, tidak ada begitu. Nah, kalau kita kan rakaat pertama yang kita dapatkan bersama imam, rakaat yang kita dapatkan bersama imam itulah rakaat pertama bagi kita. Maka otomatis rakaat kedua setelah bagi kita, atau rakaat pertama setelah imam selesai, itu rakaat kedua bagi kita. Karena kita melanjutkan rakaat kedua dari sholat adalah tentu tasyahud, tasyahud awal. Nah, jadi kalau ada yang kita lihat aneh, ya ini dasarnya begitu. Mana dalil tadi? Adalah perkataan faqdi masa baqa. Qadalah apa yang terlewatkan atau yang telah melewatimu. Namun mana yang benar itu adalah, ya, mana yang benar itu adalah laksanakan. Taib. Sesungguhnya salah seorang dalam apabila dia ya'midu ila salati fa musafir fi salatin dalilun ala annahu yustahabbu lidh-dhahibi ila salat alla ya'bathu biyadihi wala yatakallam biqabihin wala yanzuru nadran qabihan wa yajtanibu ma amkanahu mimma yajtanibu al-musalli fa idza wasala al-masjid وقعد ينتظر الصلاة كان الاعتناء بما ذكرناه آكد. Ini dalil siapa yang sengaja pergi ke sholat, maka dia adalah di dalam sholat. Ini dalil dianjurkan bagi orang yang berangkat sholat, jangan dia bermain-main dengan tangannya. Ada yang orang main-main apa gitu, ya. Tidak juga dia berbicara pembicaraan yang qabih, pembicaraan yang tidak baik, yang buruk atau keji. Wala yanzuru nadhran qabihan, jangan dia melihat pandangan yang jelek. Wa ijtanibu ma amkana mimma yastanibu musalli, hendaklah dia jauhkan dirinya sedapat mungkin apa yang dijauhi oleh orang yang sedang sholat. Karena kenapa? Karena dia dalam salah sholat. Jadi kalau kita keluar dari rumah, kita sudah melakukan adab-adab tersebut. Ya, tenang pergi ke masjid. Wa idza wasala masjid, apabila dia datang ke masjid, wa qa'ada yantadhiru sholat, dia duduk menunggu sholat. Ya, karena al-i'tina'u bima dzakarnahu akad. Maka perhatian terhadap apa yang kita sebutkan tadi itu sangat ditekankan. Karena kita adalah berupaya, ya, sengaja ke masjid, berarti kita sudah dinilai setelah dari keluar kita di rumah, sudah dinilai, ya, dalam sholat. Kemudian kita sampai di masjid, sholat belum ditegakkan, lalu kita sholat di masjid, kita senantiasa didoakan oleh malaikat, karena kita masih dihukum di akhir sedang sholat. Maka kalau begitu, antara sholat yang kita kerjakan dengan sholat fardu yang akan kita kerjakan, hati-hati kita, ya. Ini perlu kita perhatikan. Jangan kita bermacam-macam, karena kita dalam sholat. Sebagaimana kita membatasi diri kita di dalam sholat dari pembicaraan, dari pandangan, bahkan tidak juga di dalam kita menunggu. Makanya kita juga tidak boleh di dalam sholat tidak boleh tasybih ra'sabi. Begitu juga intizar sholat, menunggu sholat, tidak boleh tasybih menjalin tangannya atau jari jemarinya. Wa alaikum as-sakina wal waqar. Qila huma bima'nan bima'na wa jama bainahuma ta'kidan. Wa alaikum as-sakina wal waqar. Sakinah wa waqar itu ada yang mengatakan maknanya sama. Loh, kalau sama kenapa harus diulang? Itu adalah dalam rangka mentakid, penekanan. Sakinah tenang. Ya. Wa dhahir anna bainahuma farqa. Yang zahir antara sakinah dan waqar ini berbeda. Wa anna sakinata ta'anni fil harakat wa ijtinabil abath wa nahwi dhalik. As-sakinah itu adalah ta'anni, ketenangan di dalam gerakan. Jangan tergesa-gesa. Jangan sibuk gerakannya. Wa ijtinabul abath, menjauhkan diri dari mempermain-mainkan. Mungkin jam tangan kalau kayak orang sholat kadang itu abas. Ya, ada orang subhanallah kalau duduk dia nggak apa-apa, kalau udah masuk dalam sholat seperti nggak sholat. Itu tidak ada ketenangan yang sekian. Wal waqar fil hay'ah. Kalau waqar dengan keadaan tenang, ya. Ghaddul basar dalam pandangan, wa khafdus sawt, suaranya yang lembut. Ya. Wal iqbal ala tariqihi bi ghairi iltifat. Ya, ini menghadap jalan, menghadap dengan apa di jalannya tanpa noleh-noleh, ya, cuma lurus saja. Nah, itu waqar, perbedaannya dengan sakinah tadi. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita lanjutkan bacaan kita, tinggal sedikit, ya, yang mau berangkat silakan. Baik. Hadis 1361. Haddatsana Qutaybah bin Sa'id qala haddatsana Fudail yani Ibn Iyad an Hisham qala haddatsani Zuhair bin Harb wal lafdhu lahu qala haddatsana Isma'il bin Ibrahim qala haddatsana Hisham bin Hassan an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza thuyiba bis salati fala tasqala yas'a ilayha ahadukum walakin liyamshi wa 'ala as-sakinati wal waqar salli ma adrakta waqdi ma sabaqak. Apabila salat telah dikumandangkan kembali, maka salah seorang di antaramu janganlah berlari, akan tetapi berjalanlah, hendaklah dia tenang dan penuh penghormatan. Ya. Kerjakanlah apa yang Anda dapat, yang Anda dapatkan, dan tunaikanlah apa yang terlewatkan. Yang hadis yang terakhir, haddatsana 1362 haddatsana Ishaq bin Mansur qala akhbarana Muhammad bin Al-Mubarak Al-Suri qala haddatsana Muawiyah bin Sallam an Yahya bin Abi Katsir qala akhbarani Abdullah bin Ibnu Abi Qatadah anna abahu akhbarahu qala bainama nahnu nusalli ma Rasulillah fasami'a jalabatan faqala ma sya'ukum. Qalu ista'jalna ila as-salah. Qala fala taf'alu. إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا. Dengan sanadnya kepada Abi Qatadah, dia mengatakan di antara kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu-tahunya kami mendengar jalabah. Jalabah itu ai aswatan litaharrukihim wa kalamihim wasti'jalihim, suara yang disebabkan oleh gerakan perkataan dan isti'jal, termasuk juga suara nafasnya, ya. Jadi kerusuk-kerusuk lah, kedatangannya kerusuk-kerusuk gerakannya. Lalu setelah sholat Nabi Muhammad, masya Allah, kenapa kalian? Lalu istajalna ila sholat, kami tergegas-gegas datang ke sholat. Qal fala taf'alu, kata Nabi, jangan kalian lakukan. Idza ataitum sholat, jika kalian mendatangi sholat, fa'alaikum sakinah, maka hendaklah tenang dengan tenang. Wa ma adraktum fasallu, apa yang kalian dapatkan dari sholat itu, maka kerjakan sholatnya. Wa ma sabaqakum, apa yang terlewatkan kalian, fa'atimmu, maka sempurnakan. Ya, masalah dengan wa ma fa'atakum, fa'atimmu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.